Damar mati mulia, Siti lunga pasar, babi mati Semar mendem. Do re mi sol jenang tetegel keo. Tau tempe narasane Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut bawa kita ke jangan tinggal, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut, Tanjung Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama papa. Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut bawa kita kencang biar jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut, Tanjung jelas.